بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada ya sore yang insyaallah mau hujan ya. Semoga diberikan keberkahan ya, walaupun hujan kita masih diberikan kesempatan untuk duduk dan bersama-sama tanasuh ya, bersama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan semoga majelis kita dihitung sebagai majelis yang disebutkan dalam sebuah hadis, yakni tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi qofilah yang rahmati Allah taala, di semester 7 ya, berarti karena sekarang semester 8. Dulu pernah sudah kita bahas ya untuk kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Jadi sekarang masuk ke semester 8 ya. Yang bawa buku mungkin bisa dibuka lanjutan dari bahasan kita. Kita masuk dalam bahasan Ad-Darsur Rabi. Kalau di sini apa ini? Pelajaran keempat. Halaman 4. Wah, pas banget ya. Darsur Rabi pelajaran 4 halaman 4. Taib, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala: aqsamu tauhid wa aqsamu syirki. Bahasan pokok ini ya, bahasan pokok daripada akidah yang beliau jadikan judul dengan pembagian tauhid dan pembagian kesyirikan ya. Setelah kita maklumi bahwa dakwah Nabi dan dakwah Rasul, mereka semua ya, tanpa terkecuali bagaimana mengenalkan tentang tauhid ya. Sebagaimana Allah katakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah an ibudullaha wajtanibu taghut. Itulah landasan kita. Ketika Allah katakan, dan sungguh telah kami utus setiap rasul, setiap utusan, di mana setiap utusan ini membawa ada sekelompok umat. Ya, jadi sekelompok umat ada seorang rasul atau utusan. Visi misi mereka Allah katakan ani ibudullah wajtanibu taghut. Ya, yakni beribadah hanya kepada Allah yang kita sebut dengan bahasa tauhid. Wajtanibu taghut, menghindari taghut ya, yang kita sebut adalah salah satunya bentuk kemusyrikan atau penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan salah satu tujuan daripada dakwah. Ya. Tujuan daripada dakwah adalah seseorang itu dikenalkan tentang tauhid. Jadi dikenalkan tentang syirik. Ya. Bahkan sampai beliau sebutkan, kalau ada orang yang belajar selama seumur hidup ya, tanpa dikenalkan dan tanpa disentuh tentang tauhid dan dikenalkan tentang syirik, maka dakwah ini adalah dakwah yang tidak bermanfaat. Ya, karena asal daripada dakwah itu adalah terdapat dalam ayat tadi yang kita baca. Ya, oleh karenanya tema kita tentang bagaimanakah tauhid yang benar dan seperti apakah rincian yang dibahas oleh para ulama. Ya. Bayanu aqsami tauhid. Ya, jadi pembagian dalam tauhid yang telah disepakati para ulama ada 3. Ini untuk memudahkan kita ya dalam memahami sebuah penjelasan. Karena kalau kita menggunakan dalam metode Al-Quran, di situ memang banyak tauhid, ya, banyak tauhid yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya, dengan adanya para a'imah, ya, para ulama yang kemudian mengelompokkan, ini kelompok tauhid pertama, ini kelompok tauhid kedua, ini kelompok tauhid ketiga, ini dalam rangka bagaimana kita dimudahkan untuk belajar, ya, memahami tentang Islam. Di mana tauhid itu dibagi menjadi tiga, yang pertama yang kita sebut dengan tauhidur rububiyah. Ya, ini tauhid yang disebut oleh para ulama adalah tauhid yang semua manusia, kita katakan semua manusia, semua makhluk itu mengimani dan mengikrarkan tentang tauhid rububiyah. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an, ya. Salah satunya bagaimana ketika orang-orang kafir, orang musyrikin, mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan la yakulunullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pengesahan, pengakuan bahwa tauhid rububiyah, ya, itu dimiliki mereka orang-orang kafir di zaman dulu. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Secara singkatnya, tauhid rububiyah adalah bagaimana kita mengikrarkan, ya, mengesahkan, meyakini, i'tiqad. Dan dalam i'tiqad di sini bukan cuma dalam lisan, ya, tetapi dalam hati juga kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, yang disebut dengan rububiyah. Ya, makanya kalau dalam bahasa kita ada sebutan tarbiyah, ya. Rabbaya rubu artinya adalah tumbuh. Yang dimana Allah adalah yang kemudian membuat, Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian mengatur. Ya. Makanya namanya tarbiyah itu bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mendidik, ya. Tarbiyatul aulad misalnya gitu, ya. Mendidik anak, ya, kita mengatur anak. Anak ini mau didesain seperti apa, mau dibuat seperti apa, itu tergantung tarbiyahnya, tergantung pendidikan yang diberikan pada anak itu. Nah, rububiyah Allah ini yang kita sebut dalam beberapa tempat Al-Quran banyak sekali. Salah satunya mungkin surah yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah saja misalnya, ya, sebuah kasus gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pengakuan tentang tauhid rububiyah. Bagaimana kita mengikrarkan segala puji kita berikan hanya kepada Tuhan Rabb penjaga alam semesta. Ya. Nah, ini tauhid yang pertama. Tauhid ini yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yang orang-orang kafir jahiliyah semuanya mengerti. Ya, semua mengerti. Bahkan mereka kenal tentang tauhid rububiyah ini. Ya, kalau tadi ada dalam ayat Allah katakan la yakulunallah, jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan jagat raya ini, orang kafir mengatakan Allah. Dan bahkan mereka, ya, ketika kemudian dalam perjalanan safar kemudian melewati sebuah bahar, sebuah laut, maka ketika mereka melewati laut, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau muslim bilangnya Allah gitu, ya. Kalau Yahudi, Nasrani Allah, Allah, ya. Sebenarnya sama, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma penyebutan. Nah, bedanya ketika mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu membuat trinitas, atau kalau bahasa kita mereka punya keyakinan Allah punya anak. Kalau Nasrani meyakini bahwa Allah itu punya anak, yang mungkin kita sebut sebagian kita mengenali dengan Nabi Isa, ya. Kalau yang kemudian orang Yahudi, ya, menganggap bahwa Allah punya anak bernama Uzair. Nah, ini kalau dalam bahasa kita trinitas, ya. Kalau kita tidak, sama-sama kita menyebut Allah. Nah, ketika mereka dalam kondisi safar di laut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ya. Falamma najainahum, ketika kemudian Allah selamatkan mereka, jadi Allah berikan sampai kemudian ke daratan, mereka kembali ke musyrik kembali. Mereka kembali dalam jalan kemusyrikan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, dengan kita lihat lagi kasus ketika Ka'bah hendak dihancurkan oleh kelompok bergajah, yang kita sebut kelompok apa? Kelompoknya siapa? Al-Fil atau Abraha? Abraha, ya, sebagian riwayat mengatakan kelompok Abraha, ya. Karena Abraha itu punya punya apa, ya? Punya hewan yang dipuja-puja, Dan hewan itu bernama fil, gajah. Jadi gajahnya yang paling gede cuma satu. Ya. Yang kecil-kecil banyak. Ketika kemudian kita sebut di situ Ka'bah sudah dihancurkan oleh Abraha CS, ya. Maka bagaimana persaksian salah satu pembesar suku Quraisy, ya, orang kafir Quraisy, ketika sudah dihancurkan Ka'bah, maka dia pergi ke bukit, ke sebuah wadin, ya, sebuah lembah begitu. Ketika ditanya kenapa engkau tinggalkan Ka'bah al-Musharrafah, karena Ka'bah ini adalah tempat yang paling dimuliakan oleh orang Mekah. Hatta itu orang kafir memuliakan kota Mekah karena ada Ka'bahnya. Ya. Ternyata ketika kemudian ditinggalkan dan tidak dijaga, dia mengatakan saya pemilik ghanam, ya. Ketika itu Abu Thalib mengatakan saya, ya, paman Nabi Sallam, saya pergi dalam kondisi bawa ghanam saya, kambing-kambing saya, karena saya akan menjaga kambing-kambing saya. Sedangkan yang menjaga Ka'bah adalah ada yang menjaganya sendiri. Ya, ini kan persaksian yang luar biasa. Yang artinya apa? Ada yang menjaga Ka'bah itu sendiri. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata benar. Bagaimana ketika kemudian kelompok Abraha CS ini mau menghancurkan Ka'bah, Allah jelaskan dalam surat Al-Fil dengan gamblang, ya kan? Ketika Allah katakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha bil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababilaini. Ketika kemudian mereka hendak melangkahkan kakinya masuk ke tanah haram, maka kemudian Allah kirimkan tayran ababil. Ya, tayr itu burung, ababil itu berjamaah. Ya, jangan salah ketika memahami tayr ababil itu diartikan burung ababil, ya. Itu cuma ada di sinetron itu, ya. Kalau dalam tafsir ababil jama'atan. Jadi burung itu bergerombol. Ya. Tarmihim bihijarah, mereka melemparkan kerikil-kerikil kecil. Ya. Yang di mana kerikil itu mengenai semua pasukan gajah ini. Dan Allah katakan ke asfi makul, kondisi mereka itu seperti daun yang dimakan lalat. Ini bukti, ya, bagaimana persaksian yang luar biasa dari orang kafir tentang tauhid apa rububiyah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi di zaman kita. Orang-orang yang mengaku muslim, ya. Kita tidak bicara muslim yang hakiki, muslim yang abangan, muslim yang mungkin ikut-ikutan, pokoknya semuanya muslim. Banyak orang muslim yang terkadang dia dihadapkan dengan sebuah kasus, sebuah masalah. Ini kan masalah, ya, tadi kita bicara masalah pertama, bagaimana orang-orang dulu itu ada masalah ketika safar, itu kan antara nyawa, ya, antara hidup dan mati, ya. Kemudian yang tadi kita sebut ada kelompok bergajah yang hendak membunuh, bahkan menyerang kota Mekah, ya, menghancurkan Ka'bah. Ini juga sebuah musibah. Ternyata mereka semua ini, kalau kita lihat tadi, ketika mendapatkan musibah, mereka kembali kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang orang muslim ketika dia mendapat musibah, ini na'udzubillah, ya, summa na'udzubillah, kembalinya kepada siapa? Kepada badukun, ya. Kepada badukun sebagian muslim. Jadi ketika mereka dapat masalah, mintanya ke badukun, ya. Minta kepada tempat angker, minta kepada orang mati, minta kepada orang yang dianggap yang bisa memberikan manfaat. Banyak yang terjadi seperti itu. Itu muslim. Dan gak sedikit kita jumpai di antara mereka yang minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat yang sering juga kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan ayat yang kalau benar-benar kita pahami, wah, anti sekali kita datang atau minta ke dukun atau ke setan atau ke yang lain, ya kan? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu konsekuensinya wajib minta pun kepada Allah. Nah, kalau ayat ini mungkin untuk orang kafir enggak berlaku. Karena mereka bukan iyyaka na'budu, ya kan? Tetapi ternyata terkadang mereka iyyaka nasta'in. Nah, ini. Kalau kita cocoknya di mana? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta, ternyata mintanya bukan kepada Allah. Ya, maka dari sisi ini kita katakan tauhid yang dimiliki oleh orang muslim tadi, yang mungkin kalau dalam kecepit, ya, minta pada dukun, minta pada setan, minta pada tempat angker, minta pada orang sakti dan lain sebagainya, cacat tauhid rububiyahnya. Itu dalam kondisi apa? Sempit. Terus bagaimana kalau dalam kondisi lapang? Ya, maka masih banyak juga dalam kondisi lapang masih bikin sesajian. Contoh, misalnya ada orang ini, ya, hajatan. Mungkin ada di kampungnya antum, ya, bikin hajatan gitu. Ini kan lapang, ya, senang. orang mau nikah misalnya gitu, kemudian dia bikin semacam tumpeng, diperuntukkan di tempat-tempat tertentu. Ya, kalau di beberapa kampung itu ada di tempat apa ini, perempatan jalan, ya. Itu kan dalam kondisi lapang, senang, karena ada nikmat apa? Pernikahan. Tapi dia lakukan kesirikan juga. Ya ini kalau kita bicara dalam tauhid rububiyah, muslim yang seperti ini cacat. Berarti kalau kita timbang dengan orang kafir jahiliyah dulu, lebih baik mana? Dari sisi ini lebih baik orang-orang jahiliyah, ya kan? Karena orang jahiliyah ya, mereka yakin yang namanya memberikan madharat itu Allah, ya. Tetapi ketika mereka diberikan kesuksesan, maka mereka hanya menyembah pada berhala-berhala mereka. Ya. Nah. Taib, itu tentang tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid inilah yang kemudian membedakan, ya, gitu ya. Jadi perbedaan antara mereka-mereka orang-orang yang di jalan yang benar dan tidak itu di tauhid yang kedua. Yang kita sebut dengan tauhid al-uluhiyah. Yani tauhid yang di mana istiqrar kita mengakui dan kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang kita sembah. Nah, ketika tauhid ini muncul, barulah yang kemudian para sahabat dan nabi ini, ya, yang ketika tauhid yang kedua ini benar-benar dipahami, mereka meninggalkan walak wal barok, ya. Jadi bahkan mereka berani meninggalkan anak istrinya, berani mereka meninggal. Ini demi tauhid yang kedua, yang kita sebut dengan tauhid uluhiyah. Ini pengakuan bahwasanya Allah adalah zat yang wajib untuk kita sembah. Nah, tauhid uluhiyah ini adalah salah satu di antara bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah hanya kepadanya, ya. Tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, maka ini yang tadi kita sampaikan juga dalam surah Al-Fatihah bahwa iyyaka na'budu itu kita sebut adalah tauhid uluhiyah, bagaimana konsekuensi kita sebagai seorang hamba, ya, sebagai Abdullah begitu ya. Bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bicara masalah ibadah, ya, karena ini kontaknya adalah sudah bentuk ibadah. Itu dalam Islam kalau kita bicara ibadah itu sangat luas. Ya, jangan dibatasi, ya. Sebagian kalau kita mungkin ditanya apa itu ibadah gitu ya. Ya. Ada yang mengatakan ibadah adalah sholat gitu misalnya. Ibadah adalah puasa, ya. Mungkin zakat, ya. Bantu orang, ya. Padahal ibadah itu adalah kalau kita definisikan dalam definisi yang terbaik yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah itu adalah ismun jami'un. Jadi suatu nama yang nama ini mencakup semua perkara yang Allah ridai, yang Allah cintai, baik perbuatan maupun perbuatan dan ucapan yang zahir maupun yang sembunyi. Itu adalah ibadah. Yang artinya apa? Artinya ibadah itu bentuknya semua bentuk yang Allah cintai, ya. Syaratnya itu. Jadi kalau mungkin kita mendefinisikan ibadah itu mudahnya ini dicintai atau tidak. Itu pertama, ya. Syarat pertama itu. Syarat yang kedua, diridhoi. Ya. Mau dia bentuk ucapan, mau dia bentuk perbuatan, asal ada dua hal tadi maka dia definisi ibadah. Ya, sekarang saya punya kasus contoh. Ya. Mungkin kalian pernah nonton film atau mungkin pernah mendengar, ya, Maling Kundang. Maling Kundang bener gak ya? Enggak. Yang mencuri harta orang itu apa? Yang mencuri dari hartanya orang kaya kemudian dibagikan lagi? Oh, Robin Hood, ya, sorry, Afan. Maling Kundang itu yang durhaka, ya. Wah, enggak tahu ustadznya, ya. Ya, Robin Hood, oke. Ya, bagus, syukran mas. Itu kan sebagian orang, wah ini bagus ya. Robin Hood itu sebagai seorang apa ya, satria, dia ngambil harta dari orang-orang kaya, kemudian dia bagikan harta itu untuk orang miskin, betul? Menurut antum gimana itu? Bagus enggak itu? Hah? Baik, kita lihat. Ketika dia mengambil harta, itu termasuk perkara yang dicintai atau tidak? Enggak ya. Apapun tidak dihalalkan, mengambil hak saudaranya tidak diperbolehkan. Ya. Diridhoi juga tidak lah, namanya juga sarik, ya. Bahkan ancamannya tegas dalam Al-Qur'an, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahima jazaa'an bima kasabana kalam. Jadi ada orang yang ketika mencuri dari laki-laki dan perempuan dipotong tangannya, itu tegas sekali. Nah, tetapi orang banyak kemudian dilihat dari hasil ending akhirnya. Karena biasanya kalau nonton sinetron itu kan dilihat dari ending akhirnya ya. Itu yang jadi klimaksnya gitu ya. Ternyata ending akhirnya dia merampas harta diberikan orang. Kemudian orang muncul, oh iya ya, itu hal yang baik berarti ya, gitu ya. Maka jika pendapatan dengan bentuk tidak sesuai dengan ibadah tadi kita sampaikan, dicintai dan diridhai, maka dia tidak ibadah. Kalau tidak muncul dicintai Allah, tidak diridhai Allah, maka dia bukan ibadah. Ya, satu lagi misalnya, ada orang, ya ini contoh yang mungkin agak ekstrim ya, orang sholat duhur 10 rakaat. Wah, ini kalau secara hati gitu ya, secara orang melihat gitu ya, masya Allah ya 10 rakaat ini luar biasa ini. 4 rakaat aja jarang ya, sering bolong juga ya. Ini ada orang 10 rakaat sholat duhur, wah hebat nih. Pertanyaannya bukan masalah banyak dan tidaknya, tetapi bagaimana ibadah itu dua hal tadi, dicintai dan diridhoi. Ya, kalau tidak berarti dia bukan ibadah. Nah, sekarang mungkin banyak perkara-perkara yang dianggap sebagian orang itu ibadah, tetapi tidak ibadah, yang kalau bahasa lain bisa disebut dengan orang yang mengada-ngada dalam perkara ibadah, yang disebut dengan bid'ah, ya kan? Dan itu dosa yang juga nggak bisa diremehkan ya. Perkara bid'ah itu perkara yang berat juga. Bahkan perkara yang paling dicintai ya, kata Hasan Al-Basri ya. Jadi perkara yang paling dicintai dan disukai oleh iblis ya, itu adalah orang yang melakukan bid'ah daripada maksiat ya. Nah, ini menunjukkan apa? Besar dosanya. Nah, kadang orang mengalamakan sebuah ibadah yang tidak dicontohkan, otomatis perkara itu dibenci dan tidak diridhoi. Maka konsep ini bisa kita bawa kemana ya? Mau kita pakai dalam bentuk apapun, amaliyah, baik dohir ataupun batin, yang nampak maupun yang sembunyi, bisa kita gunakan konsep dicintaikah ataukah diridhoi. Nah, sekarang mungkin masalah zawat ya, para pemuda-pemudi ini. Saya pernah dengar, Ustaz, boleh gak ta'aruf selama lebih dari 3 bulan? Oh, atau ta'arufnya selama setahun? Ada ta'aruf yang 2 tahun, nah ini sama aja dengan pacaran ya kan. Ta'arufnya 2 tahun, ya, kelamaan. Ada orang yang kemudian dia mengatakan, mungkin sebagian, ya kalau yang ikhwan sebutnya pacaran islami, ada embelnya lah. Islami, kayaknya pacaran islami, ya, apa islami gitu ya. Iya dia kalau jalan sama pacarnya tidak ada sekat ya. Nah, tidak ada apa, tidak ada ini, tidak megang-megang ya. Kalau kita bicara dari 2 teks tadi, perkara tersebut dicintai ataukah tidak, diridhoi ataukah tidak, itu adalah masalahnya ya. Jadi kalau kita bicara masalah semua bentuk amaliyah ibadah, itu 2 ini. Kalau barangkali kita mungkin belum tergambar ya, atau belum tahu, mungkin kita tanya dulu, perkara ini dicintai ataukah diridhoi, itu aja ya kan? Sehingga gamblang apa yang kita lakukan itu adalah perkara ibadah. Nah, itu definisi ibadah yang menarik. Artinya semua ya, semua nama, semua aktivitas, semua perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, jika terkumpul 2 hal tadi, maka dia ibadah. Ya. Nah, ibadah di sini, karena tauhid uluhiyah itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita murnikan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ibadah yang ada sedikit bentuk ya, kalau mungkin kita sebut ada riaknya gitu ya, itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus bagaimana kalau kemudian semuanya isinya riak ya. Dari pertama berangkat ngaji, berangkat ibadah, sudah niatnya bukan karena lillahi ya, ini sudah naudzubillah ya. Taib. Jika demikian, maka tauhid uluhiyah inilah yang kemudian membedakan ya. Kita katakan yang membedakan yang benar-benar orang kafir dan benar-benar orang muslim sejati. Karena di tauhid inilah yang menunjukkan bahwasannya seseorang ini paham akan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, itu bentuk konsekuensi daripada bagaimana kita ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga disebut dalam kitab kita ada tauhid asma wa sifat. Ya. Jadi tauhid yang bicarakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bicara masalah nama dan sifat Allah, kita bicara sangat luas, ikhwah. Ya, ya kalau mungkin dalam kitab dalam mushaf Al-Quran yang Indonesia, ya, yang mungkin pernah antum lihat, dan itu hanya di Indonesia adanya, kalau di Mekah nggak ada. Di pojok depan atau belakang biasanya ada 99 nama Asmaul Husna, ya, yang pernah baca, ya, atau yang sudah hafal. Karena ada sebagian orang yang menganggap siapa yang menghafal 99 nama Allah maka dia masuk surga, gitu kan? Hadis yang Nabi katakan, ya, dalam hadis yang lain, ketika Nabi membicarakan tentang asma wa sifat, Nabi mengatakan walillahi tis'un wa tis'una isman. Allah itu memiliki 99 nama. Iya, betul. Nah, ini yang kemudian mungkin melatar belakangi kenapa sebagian mushaf di situ ada 99 nama. Ya, mungkin berangkat dari hadis yang tadi kita baca, ya. Walillahi tis'un wa tis'una isman. Allah punya 99 nama. Dan kata Nabi, wa man aqsaha, dan barang siapa yang bisa menghitung, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Ya, aqsa, kalau kita mungkin cuma sekedar mengartikan menghitung, karena aqsa memang menghitung, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dia akan masuk surga. Maka berarti kalau kita praktekkan secara dohiriyah hadis ini, siapa yang bisa menghitung, artinya menghafal juga tentang 99 yang mungkin dibuat oleh versi Arab atau Al-Quran Indonesia, dia akan masuk surga. Maka mungkin gak perlu ngaji, ya, cukup kita menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhim dan seterusnya. Tetapi maksudnya di sini, bagaimana kita benar-benar aqsa, ya, itu katakanlah misalnya kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini contoh yang gampang saja. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa terjemah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua contoh ini aja. Kira-kira sudah enggak kita punya paling enggak, ya, sifat atau mengamalkan, ya, dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Maha Pengasih mungkin, ya kan? Atau mungkin penyayang lah. Ya, penyayang, ya, nanti kalau sampai punya istri, punya anak, punya cucu, ya, sudah tua, sakit-sakitan, kena musibah, kena ujian, tetap penyayang. Berat, ya. Itu maksudnya. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalimat penyayang, contohnya misalnya, ya, ada anak kecil, ada yang sudah nikah belum? Sudah, ya. Kalau anaknya nangis, ya kan, tiga-tiganya, wah, kayak apa itu, ya, tinggal pergi, ya. Tunjukkan di situ, ya, bagaimana kasih sayang kita, kan, gitu. Bahkan pada hewan pun kita pun ditunjukkan dan diminta untuk bagaimana sifat kasih sayang kita itu. Nah, itu kalau kita amalkan benar, kita imani benar, mungkin baru satu, gitu kan? Padahal ada banyak sekali, ya. Dan kata Ibnu Qudamah, maksud daripada 99 nama itu bukan kemudian Allah batasi namanya cuma 99 nama, tidak. Ya. Kita contohkan mungkin masalah malaikat, ya. Mereka berapa jumlahnya coba? Kalau mungkin antum ditanya atau kita ditanya, kam ada dulu malaika, begitu, ya? Berapa jumlah malaikat? Ada berapa? Malaikat itu ketika kemudian Nabi Isra dan Mi'raj dan beliau kemudian sholat di Sidratul Muntaha, ya, dan beliau mengimami di situ, ada 10.000 malaikat yang setiap hari, ya, keluar dan masuk, dan tidak, yang sudah masuk tidak masuk lagi. Bayangkan tuh setiap hari. Tapi dalam sejarah kita telah dicatat, kita cuma tahu malaikat-malaikat tertentu, ya, paling nggak sampai 15, ya. Kalau dulu kita sekolah SD dulu, malaikat Raqib ada. Ya, itu kan perlu kajian juga itu. Ridwan, Malik, siapa lagi? Coba, nama aja. Ridwan, Malik, kita bantu dua. Jibril, oke. Okay. Mikael. Israfil. Israel lah. Israel pun juga butuh kajian sedikit, ya. Tapi enggak apa-apa, kita masukkan 6, ya. Oke. Okay. 7 mau nambahin? Munkar, Raqib, Atid, oh banyak. Ridwan, oh. Kira-kira sampai 50 kalau saya tantang? Enggak nyampe. Terbatas, kan? Terbatas. Padahal malaikat jumlahnya masya Allah, ya. Lebih banyak daripada manusia. Yang kemudian menjaga 8 malaikat yang menjaga aras Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada namanya. Yang bawa air hujan dari langit, siapa namanya? Enggak ada namanya. Malaikat yang mendoakan antum ketika pengajian, siapa namanya? Cari sendiri, ya. Banyak. Dan bahkan setiap kemudian kita melangkahkan keluar dari rumah, di sana ada malaikat yang mendoakan kita, dan malaikat-malaikat itulah yang kemudian disebutkan bahwa jumlah mereka banyak. Maka kita katakan dalam hadis bahwasanya Allah memiliki 99 nama ini bukan sebuah pembatasan, ya. Sebuah nama tersebut bukan pembatasan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau contoh mungkin dalam bahasa Indonesia gitu aja ya. Misalnya saya bilang, ah, Mas ini. Mas ini di dompetnya ada uang 10 juta misalnya. Oh, banyak banget deh. Ini enggak menafikan kalau masnya di dompet yang kedua dia punya punya lebih daripada itu. Mungkin punya 50 juta lagi. Dan tidak menafikan juga dia punya lebih daripada itu di bank. Tetapi kalau dia mengatakan saya punya uang 10 juta di dompet saya, itu mungkin-mungkin saja. Nah, dalam istilah tis'un wa tis'una isman tadi, artinya itu bukan sebuah pembatasan, ya. Bukan sebuah pembatasan. Nah, tapi bicara masalah nama dan Allah ini, sifat dan nama Allah ini, semua nama Allah dan sifatnya ulia, ya. Sifatnya terpuji dan mulia. Nah, berbeda dengan kita, ya, berbeda dengan makhluk. Makanya di sini tidak ada sedikit pun cacat dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah tam, ya, sempurna. Makanya tidak boleh kemudian ini tahrif, ya. Bagaimana kemudian kita menyelewengkan sebuah makna daripada sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menentang, tidak boleh kita membagaimanakan, ya. Tidak boleh kita menyerupakan. Karena kalau sampai kita serupakan, kita bagaimanakan, kita tentang, nah ini berarti kita termasuk di antara orang yang tidak beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin di zaman sekarang orang tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu banyak, ya, menentang nama-nama dan sifat Allah, ya. Tapi kalau dulu, wah, banyak. Ya. Atau mungkin kita contohkan salah satunya misalnya karena ada sebagian tarekat yang kemudian menggambarkan tentang jati diri Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan tasawur, ya. Jadi kalau kita bicara masalah sama-sama makhluk, ya, sama-sama manusia. Misalnya saya minta kalian untuk mendeskripsikan apa, ya? Komodo. Ya. Bagi masnya yang belum pernah lihat komodo pasti bingung, ya. Bisa jadi cicak digambar. Kurang lebih kayak cicak gitu, ya. Ada yang mirip, ya. Ada yang mungkin cuma ekornya, ada yang mungkin ya bulat gitu, ya. Pengetahuan kita untuk mendeskripsikan itu kan semakin kita kenal semakin kita ini, ya. Betul enggak? Nah, ada sebagian tarekat yang dia itu mencoba untuk mendeskripsikan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Ya, di mana banyak ayat mengatakan Allah seperti misalnya punya pendengaran, ya. Berarti digambar Allah punya telinga begitu, ya. Kemudian Allah Maha melihat, Allah punya mata berarti digambar oleh orang ini mata dan seterusnya. Allah punya tangan, Allah punya kaki dan seterusnya, ya. Akhirnya dibentuk wujudnya kayak manusia. Nauzubillah. Ya. Maka ini salah satu di antara penyelewengan dari sisi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aja sama manusia sama makhluk aja enggak mau disamakan, ya. Misalnya ya, enggak usah jauh-jauh lah, ya. Kakinya emasnya sama dengan kaki meja, ya. Itu kan enggak mau, ya. Ini sama-sama makhluk nih. Oke, kalau enggak mau ini benda mati, ya. Oke, saya samakan dengan benda hidup, ya. Misalnya kakinya emasnya sama dengan kaki kucing. Oh, yang gemuk gede. Mau enggak, Mas? Enggak mau juga. Enggak mau juga. Itu sama-sama makhluk. Bagaimana kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jauh, ya, tidak layak bagaimana kemudian orang-orang itu bagaimanakan, menyerupakan, ya, dan dia mengartikan makna yang tidak sesuai dengan makna tersebut. Ya, taib. Kita lihat dalam salah satu surah, ya, gambaran tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Somad, dialah zat yang kita bergantung kepadanya. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini. Jadi, kalau orang menyamakan Allah, orang yang menandingkan dengan Allah ini naudzubillah. Ya, karena Allah adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini juga bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau Allah itu punya anak. Ya. Lam yakun, nah ini. Dan tidaklah ada lahu baginya kufwan tandingan ahadun seseorang pun. Artinya tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan walaisa kamitsli syai' wa huwas samiul basyir. Dan tidaklah Dia Allah Subhanahu wa taala seperti segala sesuatu. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia adalah Zat yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Ya, artinya ini bentuk bagaimana Allah tegaskan tentang dirinya, ya. Maka sesuatu yang datang dari Al-Qur'an, datang dari As-Sunnah tentang bagaimana penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita imani tanpa kita kemudian membagaimanakan dan menanyakan dan lain sebagainya. Faqad ja'alaha ba'd ahli ilmi naw'aini, ya. Sebagian orang ada yang kemudian menjadikan, ya, atau para ulama, ya, memasukkan tentang tauhid asma wa sifat dalam tauhid rububiyah, ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang kemudian dia beriman kepada Allah, itu kan konsekuensinya harus beriman dengan tauhid yang tadi kita sebutkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini kalau dalam kitab yang lain seperti kitab Kasfus Subuhat, yang di mana disebut konsekuensi tauhid daripada rububiyah itu harus mengharuskan memiliki tauhid uluhiyah. Sedangkan dua tauhid tadi, rububiyah dan uluhiyah, itu mengharuskan tauhid asma wa sifat. Sehingga kalau digabungkan ini enggak bisa dilepas, ya, satu dengan yang lain. Karena tiga-tiganya ini berkaitan, ya. Satu cacat maka satunya cacat. Ya, sehingga kalau kita katakan gitu, ya, sebagai landasan, ya, sebagai landasan pokok tauhid, ya, tiga ini. Ya, landasan pokok daripada tauhid, bagaimana kita pertama adalah mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kita bagaimana mengenal ibadah. Yang ibadah itu hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya bagaimana kita mengenal tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ulia, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, ya. Kalau kita kemudian kita lakukan semua itu, maka ya kita sebut yang sering disebut bahwasanya pondasi dan pokok daripada pembahasan Islam adalah akidah, itu di situ. Ya. Jadi kalau pokok landasan dalam Islam itu akidah dan tauhid, tiga hal tadi. Kalau tiga hal tadi itu sudah bagus, ya, maka ya namanya pondasi yang sudah kokoh itu, angin sekencang apapun, ujian sebesar apapun, insya Allah kita bisa melewatinya, ya kan? Taib, ya, terkait dengan tauhid, ya, maka kemuliaan dan istilahnya pujian, ya, bahkan keistimewaan orang yang bertauhid ini luar biasa. Kalau seandainya kemudian ada orang yang bertauhid, ya, dan ini salah satu di antara bentuk keutamaan yang besar, jika ada jenazah yang disolati, ya, 40 orang yang muwahhid, 40 orang yang bertauhid sejak kecil sampai dia sholat itu, maka jenazah ini mendapatkan syafaat. Ya. Makanya kalau antum, ya, atau kita kemudian orang-orang yang bertauhid, ada saudara kita yang meninggal, kemudian ada 40 orang yang menyolati dan dia adalah orang yang bertauhid, maka jenazah ini mendapatkan syafaat. Ini keutamaan yang besar. Ya. Keutamaan yang besar. Bahkan dengan tauhid ini pula, seseorang ini bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, tauhid. Ini maka seorang yang bertauhid ini luar biasa. Makanya jangan sampai yang kemudian tauhid la ilaha illallah, ya, kalau kita kumpulkan semua tiga tadi itu terdapat dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu jangan sampai kemudian pudar, ya. Jangan sampai kemudian hilang. Ya, kalau dalam kitab Durusul Muhimmah yang versi kedua, ya. Ini ada kajian tentang keutamaan kalimat ini yang sampai kemudian bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Hujjah. Sebagai dalil. Ya. Karena kalau kalimat itu masih utuh, ya. Walaupun mungkin ya maksiat dosa itu kita punya, dan itu manusiawi begitu, ya. Asal tauhid ini masih benar-benar murni, masih orisinil, ya. Walaupun dosa tadi ada 1 2 3 4, insyaallah tetap dalam kondisi mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap generasiku, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, ya. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Nah, siapakah orang yang enggak mau masuk surga itu? Mereka orang ya, atau mereka-merekalah orang yang enggan dan tidak mau mengikuti ajaran dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian yang kedua adalah jenis kesyirikan. Jenis kesyirikan sebenarnya para ulama bagi ada dua ya. Hanya saja satu ini termasuk syirik yang disebut bagian ulama termasuk syirik kecil, tetapi dia ada jenis sendiri. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar yang artinya adalah syirik yang kemudian menghapus dan menghilangkan amal seseorang dan membuat dia kekal di neraka ketika dia meninggal dengan membawa dosa kemusyrikan tersebut. Ini bahaya ya, dosa syirik besar. Sebagaimana Allah firmankan, "Walau asraku la habita anhum makanu ya'malun." Jika seandainya mereka berbuat kemusyrikan, maka sungguh seluruh amalnya akan hilang. Seluruh amalnya akan terhapus. Ya, ini bahayanya. Bahkan kalau kita lihat dampak efeknya ya. Ini salah satu dampak efek. Kalau dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah Al-Baqarah atau dalam surah Al-Bayyinah saja ya. Salah satu di antara dampak efeknya ada dua. Finari jahannam dan ulaikahum syarul bariyah. Itu dampak yang luar biasa juga menakutkan. Jadi bagi orang yang musyrik, yang dia mati di atas kemusyrikan, sebagai sebutan dalam surah Al-Bayyinah adalah mereka akan berada dalam neraka jahanam. Yang kedua, sebagai ulaikahum syarul bariyah, sebagai manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipe manusia yang paling buruk ya manusia yang berbuat kemusyrikan. Walaupun dia di dunianya mungkin dia adalah mungkin dijuluki sebagai kiai ya, dijuluki sebagai orang pintar. Tapi kalau dia ahli musyrik dan dia mati di atas kemusyrikan, maka dia adalah ulaikahum syarrul bariyah. Na'udzubillah ya. Ya, taib. Jadi orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang seperti ini, maka mereka inilah yang disebut dalam banyak celaan ya. Celaan dalam Al-Qur'an mendapatkan neraka dan mendapatkan azab adalah orang-orang yang meninggal dalam kondisi kemusyrikan. Yang kita sebut dengan syirik akbar. Yang kedua ada sebutan tentang syirik kecil ya, atau asghar. Yang ketiga dengan sebutan syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Ya, itu nanti terkait dengan syirik khafi itu adalah ketika beramal dan kemudian di situ ada keinginan untuk dilihat oleh manusia. Nah, di situ ada beberapa penjelasan ya. Misal dalam ayat surah An-Nisa ya. Bagaimana Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, itu juga bentuk bahaya ya, bentuk bahaya. Bagi orang yang berbuat kemusyrikan, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan ya. Itu bahaya. Yang dibawa mati ya. Jadi kalau ada muslim yang kemudian dia berbuat musyrik, kemudian dia taubat dan dia meninggal di atas taubat, artinya di atas fitrah yang baik, maka dia bukan musyrik. Tapi kalau yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan ya, artinya dosa yang dibawa sampai mati. Ya, kalau seandainya ada orang kafir yang dia tadinya musyrik kemudian dia beriman, kemudian dia meninggal di atas iman, maka dia orang yang baik ya. Bahaya yang lain adalah Allah katakan innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Nah, ini. Jadi orang yang berbuat kemusyrikan, maka Allah akan haramkan bagi dia untuk masuk surga. Ya, otomatis di sini adalah wa ma'wahun nar, dia masuk ke neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang yang berbuat kemusyrikan. Ya, karena kedzaliman termasuk di antara definisinya adalah kemusyrikan. Sebagaimana ketika Luqman menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, jadi kedzaliman kenapa disebut kemusyrikan? Karena seseorang itu meletakkan dan menaruh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yang artinya harusnya mereka ibadah kepada Allah, tetapi dia ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kedzaliman yang tertinggi. Ya, kalau kedzaliman kecil saja mungkin ya, contoh aja misalnya tiba-tiba ada di antara antum kopiah ini ya, ditaruh di kaki, itu zalim. Karena kopiah ini bukan tempatnya untuk di kaki. Ya. Begitu pula misalnya ada baju yang tidak muat dipakai oleh perempuan ya, dipaksa. Itu sebenarnya juga kedoliman tuh. Ya kan? Dolim bagi yang pakai, dolim bagi yang melihat. Iya Mas, betul. Itu mendolimi semua, ya. Atau yang mungkin ada yang lebih parah lagi, ya. Baju belum jadi dipakai. Ini tadi kalau agak dolim sesak-sesak mungkin ini ya. Ini belum jadi dipakai ya. Bolong belakang, bolong depan nih, ya. Bolong samping. Naudzubillah. Ya, maka kalau seperti ini kedzaliman. Karena dalam tubuh kita itu ada hak yang harus kita apa? Tutupin. Aurat maksudnya di sini. Nah, perempuan itu kan aurat, ya. Ya kalau laki-laki mungkin antara pusar sampai lutut. Jadi itu hak yang harus kita tutupi kalau sudah balik. Kalau aurat itu wajib kita tutupin dan itu haknya badan yang disebut dengan aurat. Tapi kalau ini tidak tertutupi berarti seseorang ini zalim, ya, tidak memahami tentang hakikat busan. Nah, salah satu di antara bentuk kemusyrikan yang besar dicontohkan di sini seperti doa kepada orang mati, ya. Ya, kalau di sini mungkin barangkali yang kena adalah ketika ada orang-orang yang ziarah para wali, ya. Ya, di sana mungkin dia berdoa, ya, meminta dan lain sebagainya. Kemudian meminta kepada berhala, ya. Kemudian ada istighosah. Minta pertolongan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin minta kepada tempat angker, minta pada setan, minta pada jin, minta pada orang sakti dan lain sebagainya. Istighosah. Ya. Wa nadzar lahum, dan mereka juga bernazar kepada benda-benda tertentu. Ya, naudzubillah. Wa dzabah lahum, dan mereka menyembelih yang bukan untuk Allah tapi untuk para mayit atau orang-orang yang sudah meninggal atau mungkin untuk genderuwo atau setan. Wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya, termasuk di antara bentuk-bentuk kemusyrikan yang lain, ya. Jadi kalau mungkin dunia mahasiswa kayaknya belum terlalu banyak mengenal kemusyrikan seperti inilah, ya. Tiba-tiba mahasiswa gorok kebo gitu kan kayaknya ya tidak terlalu ngetren gitu, ya. Tapi kalau kalian nanti kalian jadi manusia begitu, ya, artinya sudah keluarga kemudian bermasyarakat, nah mungkin baru menjumpai tiba-tiba ada orang minta pada orang mati, ya, pasang sesajen, nah itu baru terjadi, ya. Nah, yang terjadi di sini yang hampir sebagian orang itu dianggap itu adalah bagian ibadah dan naudzubillah, ya, adalah bagaimana kemudian mereka minta pada orang mati. Terkadang alasannya banyak, ya. Alasannya ini kan orang soleh, ya. Ini kan orang yang hebat, ini kan orang pintar, ini kan orang alim, ini kan dan seterusnya. Maka siapapun, ya, siapapun yang meninggal, kalau mungkin kita bicara orang yang meninggal, Nabi yang paling mulia, ya, di muka bumi ini. Coba kalian lihat atau kita lihat di kuburan Nabi SAW. Ya memang kalau tidak dijaga banyak orang yang mungkin minta-minta, ya kan? Tetapi tidak ada satupun kalau bicara di kalangan para sahabat yang mengenal bagaimana ketika beliau wafat, baru wafat, kemudian seterusnya dan seterusnya, tidak ada satupun sahabat yang kemudian tabarruk dengan Rasul ketika beliau sudah meninggal, enggak ada. Ya, itu sebagai jawaban bahwa semua manusia yang sudah meninggal enggak boleh kita ambil berkahnya atau mungkin minta kepada mayit, jenazah atau orang yang sudah meninggal. Ya, ternyata kemudian di Indonesia luar biasa, ya, yang kalau mungkin sebutan wali apa, wali songo, betul. Jadi wah, tur tahunan, ya, bahkan ada yang kemudian memprogramkan di setiap pengajian paling tidak wajib hukumnya, ya, wajib, ya, untuk ziarah wali songo, ya. Ya kalau cuma sekedar ziarah secara hukum asal ya monggo lah, silakan, ya kan. Tapi ngapain jauh-jauh, ya kan, harus ke Jawa Timur, harus ke Jawa Tengah. Cukup ke kuburan dekat-dekat kan sudah ziarah, ya. Maka disitu berarti ada sesuatu, ya, gitu kan. Nah, sesuatu itulah yang kemudian ya dianggap oleh sebagian mereka sebagai tabarruk, ya, sebagai mengambil berkah. Biasanya pulang dari tempat tersebut ya dapat apa gitu, ya, dapat oleh-oleh dan seterusnya. Karena itu bila itu kemusyrikan yang sangat nyata, ya, karena hukumnya haram. Jikapun seandainya, ya, bahkan Allah katakan faidahum yastajibu du'aakum. Jika seandainya mereka, ya, para jenazah, para mayat ini mendengar apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin doakan, mereka lah yastajibu, tidak bisa mengabulkan. Itu jika seandainya mendengar dan tidak mendengar. Ya, kalau mereka mendengar, ya, itu Allah katakan, kalau mereka mendengar, mereka pun tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Dan mereka tidak bisa mendengar, ya. Yang bisa mendengar adalah ketika kalian masuk ke kuburan, yang kemudian terompah-terompah atau sandal-sandal kita itu yang didengar. Itu saja sebatas itu, enggak lebih dari itu, ya. Adapun doa yang kemudian sampai itu adalah pahala, ya. Enggak bisa komunikasi, ya. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan. Insyaallah untuk syirik kecil dan syirik tersembunyi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.